Ala Rasulullah wabad. Sampai yang mana sekarang? Halaman 185 yang mana? Itala alaina rajulun syadidu bayadi siyab syadidu sawadi syar. Ya, sawadu sawadi syar. Ini masih penjelasan tentang hadis Jibril. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, fi hadha madhun li hadhihi sifah. Ya, ketika Umar menceritakan itala alaina rajulun syadidu bayadi siyab wa syadidu sawadi syar, ini ada ujian terkait sifat-sifat yang dibawa oleh malaikat Jibril yang menyamar atau menyerupai manusia. Wahidahuma muktasabatun wal ukhra jibiliyatun. Amma syiddatu sawadi sya'r fa hadhihi jibiliyatun. Nah, salah satunya sifat yang terpuji yang memang diupayakan. Yang lainnya yang memang jibiliyah, yang memang jibiliyah itu memang tabiat. Ya. Yang memang tabiat. Yang adapun syiddatu sawadi sya'r, rambutnya sangat pekat, ini jibiliyah. Bisa jadi ada orang yang rambutnya ubanan. La tuktasabu. Ini memang tidak bisa dicari-cari. Karena kita kalau rambutnya putih enggak boleh menghitamkan kecuali dengan warna rambut yang lain. Wala yajuz ayusbagha fi sawadi liman laisa bidi sawadin. Dan tidak boleh rambutnya itu disemir. Ya, disemir dengan hitam bagi rambutnya yang tidak hitam. Wa amma syiddatu bayadi tsiyab. Nah, adapun pakaiannya yang sangat putih bersih, fasiyaqu hadzal hadisi yaqtadi madha man kana fi hadhihi sifati. Maka redaksi hadis ini menunjukkan akan adanya pujian bagi orang yang memiliki sifat ini. Dia datang ke majelis dengan pakaian yang terbaik. Wa li hadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tsiyaba al baydha. Oleh karena itu Nabi SAW beliau menyukai pakaian putih. Wa kana yalbasuha wa amara SAW bitakfinil mauta fiha. Beliau mengenakannya dan beliau pun memerintahkan agar orang-orang yang mati dikafankan dengan pakaian warna putih. Sunnah aja. Artinya kalau enggak ada pakaian warna putih, pakaian yang lain untuk dijadikan kain kafan itu boleh. Qauluhu, kemudian kata Umar bin Khattab, mensifati Jibril, la yura alaihi asaru safar. Tidak nampak ada bekas safar pada Jibril. Ya. Ya'ni annahum la ya'rifunahu fil Madinah. Maksudnya para sahabat enggak kenal orang ini di Madinah. Para sahabat kan orang Madinah. Ya, biasanya kalau orang asing pasti akan ada bekas-bekas safar, rambutnya acak-acakan, kulitnya bajunya enggak putih bersih namun kotor. Namun ternyata bajunya putih bersih seakan-akan baru keluar dari rumah. Rambutnya hitam legam seakan-akan baru ya meminyaki rambutnya di rumah. Nah, ini berarti ini kalau baru keluar dari rumah, tapi kata Umar bin Khattab, la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Enggak ada seorang pun di antara kita yang mengenalnya. Baik. Wa ata bi hadhihi sifati al-jamilah. Nah, Jibril datang dengan sifat yang terpuji ini. Sifat yang bagus ini, syadidu sawadi sya'r. Rambutnya sangat hitam lekat, laisa alaihi asarul ghubari, enggak ada bekas debu. Wa'adatul musafiri ayyakuna kadzalika. Biasanya musafir demikian. Ya, berdebu rambutnya dan pakaiannya. Wa aidan syadidu bayadi tsiyabi. Juga pakaiannya sangat putih bersih. Ka'annahu kharaja min baitihi fi nidafi fi nidafati ahlihi. As-sa'ah fa kaifa yakunu dzalik? Nah, seakan-akan dia baru keluar dari rumahnya. Ya, fi nadhafati ahlihi, dengan dia bersih di rumahnya, dia membersihkan diri di keluarganya. Ya, sah dengan cepat. Fa kaifa yakunu dzalik? Bisa, bagaimana bisa demikian? Ini baru keluar nih, baru keluar gitu. As-sa'ah maksudnya baru keluar rumah. Begitu. Ya. Fa fi hadhihi al-lafdhati isy'arun bi annahum mustaghrabun. Nah, di lafaz ini adalah isyarat bahwasanya orang ini memang orang yang dianggap asing. Ayakuna ala hadhihi sifat. Ini mustahil dia ya bersifat dengan sifat ini. Taib. Lihada qala ba'daha, oleh karena itu Umar berkata setelahnya, la wala ya'rifuhu minna ahadun. Enggak ada seorang pun di antara kita yang kenal orang tersebut. Wa qad ja'a fi ba'dir riwayati anna Jibril kana rubbama atahum ala surati dihyati al-kalbi. Ya. Ala surati dihyata al-kalbi. Ya, bahwa dalam riwayat yang lain disebutkan Jibril datang kepada mereka dalam rupa sahabat Dihyah Al-Kalbi. Ya. Radhiyallahu anhu. Ahadis sahabati. Fayas'alun nabiyah. Fayujibuhu. Dia bertanya pada Nabi, maka Nabi menjawabnya. Wahada ghairu muradin huna. Namun bukan yang ini yang dimaksud. Li'annahu la yatawafaku ma'a qawlihi wa la ya'rifuhu minna ahadun. Khilafan liman qala ghairu dhalik. Ya. Namun ketika Jibril datang dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi, bukan di sini. Ya, bukan yang dimaksud di sini. Karena ini enggak cocok dengan perkataan Umar, wala ya'rifuhu minna ahadun. Enggak ada seorang pun yang kenal dengan dia. Enggak ada seorang pun dari kami yang kenal dengan dia. Kalau Jibril waktu itu datang dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi, tentulah sahabat pasti akan kenal. Oh, Dihyah, kepel haluk atau yang semisalnya. Ya. Dan Umar enggak akan mengatakan wala ya'rifuhu minna ahadun. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa Jibril datang dalam bentuk sosok selain sahabat Dihyah Al-Kalbi, yang dalam riwayat yang lain Jibril datang kepada Nabi dan sahabat dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Ya. Nah, ini menyelisihi ya khilafan liman qala ghairu dzalik, yang menyelisihi pendapat yang berkata selain demikian, yang bukan dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi. Wa hadza fihi at-ta'limu, dalam hadis ini juga terdapat ta'lim, pengajaran. Fa inna Jibril alaihissalam ata mu'allim muta'alliman wa mu'alliman. Karena Jibril alaihissalam dia datang dalam sosok pembelajar dan pengajar. Muta'alliman, dia datang dalam bentuk pembelajar dari sisi siapa? Min jihatil hay'ati was-su'ali wal adabi. Dari aspek bagaimana hay'ah dia, keadaan dia, rapi gitu. Kalau belajar rapi, enggak acak-acakan. Was-su'al, bagaimana tata cara bertanya dia? Dia bertanya perkara yang penting-penting. Ya, wal adab, dan bagaimana adabnya dia duduk di hadapan Nabi. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa mu'alliman, dan dia juga sebagai pengajar datang kepada sahabat sebagai pengajar, haitsu sa'ala li ajli ayyastafida ashabatu. Karena dia bertanya supaya para sahabat bisa istifadah, ya, bisa ambil faedah. Wa tastafidu al ummatu min ba'dihim. Dan umat pun akan mengambil faedah, umat-umat setelah para sahabat. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang itu pergi, ya Umar atadri man isail? Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya? Kata Umar, Allahu wa Rasulullah alam. Kata Nabi, itu dari Jibril. Atakum yuallimukum dinakum. Yuallimukum. Itu Jibril. Yuallimukum, dia datang mengajari kepada kalian tentang agama kalian. Tabarakallahu fik. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab, lihat di sini adabnya. Fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Maka ia ya meletakkan, ya menempelkan dua lututnya ke dua lutut Nabi, dan meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidai. Nah, ala fakhidai ini para ulama berselisih apakah diletakkan di kedua paha dia sendiri atau di kedua paha Nabi. Ya, ad-dhamir raji'un ila Jibril. Nah, dhamir yang itu ya kembalinya kepada Jibril. Domir yang fa'asnada rukbatayh ila rukbatayh wasani ila Nabi, yang kedua kepada Nabi. Ini memang khilaf para ulama, apakah Jibril meletakkan kedua tangannya di atas paha sendiri atau di paha Nabi. Wa hadza fihi al-qurbu minal alim. Ya. Dan ini terdapat anjuran untuk dekat kepada pengajar, jangan jauh-jauh. Ya, kalau belajar jangan jauh-jauh, ntar enggak dengar, apalagi kalau suaranya pelan enggak kedengeran. Biar enggak salah paham. Ya, wal mas'ul minal alim wal mas'ul. Ya. Dan orang yang bertanya dan yang ditanya. Ya, hatta yakuna ablagha, supaya lebih dalam lagi, lebih nerima, lebih jelas lagi gitu. Fi ada isual. Ya, lebih mendalam lagi untuk menyampaikan pertanyaan biduni ru'unati sautin. Tanpa harus ru'unati saut. Ya, bersuara kencang gitu. Ya, teriak-teriak, wala idain, tanpa juga menyakiti orang lain dengan apa namanya berisik, ya, wa afhama lil jawabi, dan lebih paham ketika mendengarkan jawaban kalau dekat. Ya, kalau jauh-jauh dan nanya teriak-teriak, yang ditanya juga apa pak, coba diulangi. Nah, baik. Wa qauluhu wa wada'a kafaihi ala faqidayhi qila fiha tafsirani. Dan ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Nah, ini ada dua tafsiran. At-tafsir al-awwalu ad-dhamir al-awwal rajiun ila Jibril. Ya, wasani rajiun ila Nabi. qalu dzalika. Ya. Domir yang pertama dia meletakkan kedua tangannya, yaitu Jibril. Kedua, ala fakhidai, kepada kedua telapak, kedua pahanya. Nah, ini Nabi. Berarti dia letakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Ini tafsir yang pertama. Qalu dzalika, para ulama ada yang mengatakan demikian. Li ajli an takuna ad-dhamairu raji'atan ala nahwi ma raja'at alaihi al-jumlatu al-ula. Supaya domir itu kembali, kata ganti itu kembali kepada yang semisal. Ya. Karena kan yang semisal itu pada jumlah yang pertama disebutkan fa asnada rukbatai ila rukbatai, gitu kan? Maka dia menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, kan begitu. Nah, yang kedua biar cocok lagi. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau supaya cocok begitu. Ya, li ajli an takuna ad-dhamairu raji'atan ala nahwi ma raja'at alaihi al-jumlatu al-ula. Seperti jumlah al-ula, kalimat yang pertama, domir itu kembali kepadanya. Ya. Li an tawafaqa ar-ruju'u al-ula, ya, ula min ta'arudihi bila qarinatin. Supaya selaras rujuknya tadi. Ya, supaya selaras. Ya. Ini supaya rujuknya atau selarasnya tawafuku li anna tawafuqa rujui aula, karena selarasnya, ya, kembalinya domir cocok itu lebih utama min ta'arudihi, daripada ta'arud berbeda bila qarinatin, tanpa ada qarinah indikasi. Ya, karena kalau dikatakan dia melempelkan kedua lututnya ke dua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua tangannya sendiri. Nah, ini seakan-akan ada ta'arud, tanpa ta'arud di sini. At-tafsiru as-sani, tafsir yang kedua. Wa qala akharun, berkata ulama yang lainnya, ad-dhamairu raji'atun ila Jibril. Ya, domir tadi itu semua kembali kepada Jibril. Nah, berarti dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri, bukan di atas kedua paha Nabi. Ya'ni wad'u kaffi nafsihi ala fakhidai nafsihi. Yaitu maksudnya dia meletakkan kedua telapak tangannya sendiri di atas kedua pahanya sendiri. Wa hadza adabun minhu amama maqamin Nabi. Ini adab dari beliau di hadapan kedudukan Nabi. Nah, wa fi hadza anna talibal ilmi yanbaghi lahu ay yakuna muhayyian linafsah. Ya. Dan di hadis ini terdapat faedah nih, bahwasanya penuntut ilmu dia harus, sepatutnya dia harus mempersiapkan diri dia, muhayyian al-mas'ul li ijabati ala su'ali. Ya, dia harus mempersiapkan apa yang ditanya untuk dijawab akan pertanyaannya. Fi husni al-jilsah, dalam duduk yang baik. Wa fi husni waj'il jawarihi, dan dalam bentuk meletakkan anggota tubuh yang baik juga. Wa fil qurbi minhu, dan duduknya dekat dengan yang ditanya. Wa hadha naw'un minal adabi minhu ma'ahum. Ini salah satu jenis adab bersama mereka. Fa inna su'ala talibil ilmi lil 'alimi au su'alil muta'allimi li talibil ilmi lahu atharun fi qabulil alimi lis-su'ali wa fi intifa wa fi fitahihi lil jawabi. Nah, karena ya, pertanyaan penuntut ilmu yang diajukan kepada seorang alim atau pertanyaan pembelajar kepada penuntut ilmu itu memiliki asar, memiliki pengaruh, memiliki dampak untuk diterima fi qabulil alim lis-su'al, agar si alim tahu, dia menerima bentuk pertanyaan, oh demikian. Jadi dia tergambarkan seutuhnya pertanyaan tersebut. Ya. Dan dapat terbuka dia untuk bisa menjawab. Ya. Wa qad dzukira fi adabi talabil ilmi wa fil kalam alaihi anna ba'dul ulama min as-salafi kanu yunashshituna li ba'di talamizatihim fayu'tunahum wa ba'duhum la yunashshituna lahu fayu'tunahu ba'dal kalam alladhi yakunu aman aw la yakunu mustakab muktamilan min kulli jihatihi. Waqad dhukira fi adabi talabil ilmi. Ya. Telah disebutkan dalam adab-adab menuntut ilmu wa fil kalam alaih maupun pembahasan tentangnya, bahwasanya sebagian ulama dari kalangan salaf dahulu mereka yunashitun. Mereka membangkitkan semangat liba di talamidatihim, sebagian para santri mereka, fayutunahum. Ya. Dikasih hadiah, dibangkitkan semangat, diberi hadiah, mereka beri. Wa ba'duhum ya la yunashituna lahu fayu'tuna ba'dal kalam alladhi yakunu aman. Ya. Sebagian lagi tidak membangkitkan semangat mereka, mereka memberikan hal tersebut sebagian pembahasan yang itu umum atau tidak, aula yakunu mutakammilan min kulli jihatihi. Dzalika rajiun ila husni adabil muta'allimi aw talibil ilmi. Ya, wadih di sini ya. Ya, di sini jelas ya. Ya, sebagian salaf dahulu mereka ya memberikan semangat kepada para santri-santrinya. Ya. Dengan mereka memberikan kepada santri-santrinya hadiah atau yang lainnya. Sebagian lagi tidak demikian. Ya, sebagian lagi hanya melontarkan beberapa pernyataan, pembahasan yang di situ bersifat umum atau masih belum sempurna dari segala aspek agar disempurnakan oleh para talamidah. Rajiun ila husni adabil muta'allimi aw talibil ilmi. Yang kembali kepada bagusnya adab pembelajar atau penuntut ilmu. Fa innahu kullama kana al-muta'allimu aktsara adaban fi jilsatihi fi talfi lafdhihi wa fi su'alihi kullama kana awqa'a fi nafsil mas'uli. Ya, karena setiap kali seorang pembelajar itu sangat bagus adabnya. Ya, adabnya itu sangat bagus dalam duduknya, dalam lafadznya, dalam bertanyanya, maka itu lebih mengena pada diri orang yang ditanya. Ya, semakin pembelajar itu adabnya bagus, ketika dia bertanya, pembicaraannya bagus, maka akan berpengaruh juga bagi yang mengajar. Ya, bagi yang mengajar. Baik. Wa yahrisu wa yatahayya'u nafsiyan li jawabih. Sehingga sang guru yang ditanya akan antusias. Dan dia menjadi siap mempersiapkan dirinya untuk menjawab. Li'annahu manihtarama uhturima. Karena orang yang memuliakan orang lain, maka dia akan dimuliakan. Begitu. Karena dia memuliakan syekhnya, maka dia akan dimuliakan juga. Wa man aqbala uqbila alaih. Fahada fihi an nata'addaba jami'an bihadal adab. Ya. Maka barang siapa yang fokus, maka orang lain pun akan fokus kepadanya. Ya, man aqbala, siapa yang fokus, maka orang lain pun akan fokus kepadanya. Nah, inilah maka dari sini kita mesti beradab semuanya dengan adab ini. Fa masalan alhadu ala ba'dil muta'allimina annahu idza ata yas'alul 'alima yas'aluhu ya bi ya binadiyatin wala yas'aluhu ala annahu mustafidun. Ya. Misalkan ya, saya melihat sebagian pembelajar ya, jika dia memberikan melontarkan pertanyaan, dia bertanya itu ya main-main aja, iseng-iseng. Dia tidak bertanya bahwasanya dia itu ingin ngambil faedah. Dia seakan-akan sudah nanya aja. Ya. Baik. Fayajlisu jilsatal alim. Maka dia sendiri pun duduknya seperti duduknya seorang alim, bukan duduknya pembelajar. Ya. Fayajlisu jilsatal alim nafsuhu. Aw yajlisu jilsatal mustaghni. Ya, atau dia duduk seperti duduk orang yang enggak butuh kepada kajian gitu. Ya, nyender begini, ya. Taib. Wa yadahu fi wad'in laisa minal adab. Ya. Dan kedua tangan dia ya. Itu ya, dia letakkan ke mana-mana. Ini enggak adab. Ya, satu tangan dia itu. Wahidatun huna wal ukhra huna. Satu tangan di sini, satu tangan di situ. Wa jismuhu aidan fi istirkha'in. Tamin laisa fihi al-istijma'u. Ya, jisim dia juga, tubuh dia juga demikian, relax dia. Relax full seakan-akan dia enggak butuh. Ya, enggak ada di situ konsentrasi full di situ. Wa nahwi dzalika dan semisalnya mimma yadulu ala annahu ghairu muta'addibin ma'al 'alimi au ma'a talibil 'ilmi alladhi yastafidu minhu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia memang enggak beradab terhadap orang alim atau kepada penuntut ilmu yang ngambil faedah dari dia. Wa hadhihi al-adabu laha atharun ala nafsiyatil 'alimi awil mujibi. Ya, maka adab ini sebenarnya kalau kita beradab dengan adab yang baik, ini memiliki pengaruh yang kuat, pengaruh jiwa kepada si si alim mau yang akan atau orang yang akan menjawab pertanyaan kita. Fa innaka turidu an ta'khudha minhu al-ilma. Anda akan ingin mengambil ilmu dari dia. Wa kullama kunta adalla 'alal wajhi asy-syar'i, ya. Maka setiap kali Anda semakin Anda adalla merendahkan diri sesuai dengan syar'i, fi akhdil ilmi, Anda merendahkan diri untuk mengambil ilmu, kullama kana al-alimu aktsara iqbalan 'alaika. Maka disitulah ya seorang alim, orang yang ditanya akan semakin fokus kepada Anda. Walihada tajidu anna aktsara ahlil ilmi lahum khawasun. Oleh karena itu kebanyakan para ulama memiliki murid-murid yang khusus. Wa hadhil khususiyatu raji'atun ila anna hadzal muta'allima kana muta'addiban fi lafdhihi wa fi ta'amulihi wa fi kalamihi wa fi harakatihi maha syekhihi mimma ja'ala syekhahu yasiku fihi wa yuqabilu alaihi wa yu'tihi minal ilmi ma la yu'tihi ghairahu. Ya, perhatikan di sini. Dan khususiyah ini, sifat spesial dari kalangan para talamidah ini akan kembali dampaknya apa? Bahwasanya si muta'allim ini, pembelajar ini, kalau dia beradab dalam ucapannya, dalam ta'amulnya, interaksinya, ya, dalam ucapan dia, dalam gerakannya terhadap syekhnya, yang akan menjadikan syekhnya percaya kepadanya, fokus kepadanya, dan akan memberikan dia ilmu, ya, dengan pemberian yang tidak diberikan kepada selainnya, wa yu'tihi min tajarubihi wa fil hayati ma'al ilmi wal ulama'i wa fil umuri wa fil waqi'i mimma la yufiduhu ghaira al muta'addibi ma'ahu. Ya. Tayyib. Mimma la yufiduhu ghairu al muta'addibi ma'ahu. Nah, dia juga akan memberikan tajarub pengalaman kepada muridnya tadi kalau muridnya beradab. Dan pengalaman ini sesuatu hal yang enggak ada teorinya. Ya, enggak ada teorinya. Melainkan dengan berbagi pengalaman. Ya. Pengalaman dakwah dalam kehidupan ini. Ya, yang disitulah ada ilmu, pengalaman dia dengan ulama dan berbagai hal-hal yang lainnya yang terjadi yang ya, selain orang yang tidak beradab enggak bisa ngambil ini. Fahadihi na'khuduha min hadis Jibril. Dan ini semua kita ambil dari hadis Jibril alaihissalam. Wa na'khuduha aidan min kisatil Khidri ma'a Musa. Kita juga ambil ini pada kisahnya Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam. Fi suratil kahfi, di surah kahfi. Wa hiya hariyatun bitta'amuli fi adabit talabil ilmi. Dan itu sudah sangat layak untuk diperhatikan dalam adab menuntut ilmu. Tapi barakallahu fikum. Kemudian wa qawluhu ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Kata Jibril, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Hai ij'al kalamaka li khabaron. Maksudnya adalah coba jadikan ucapanmu kepada diriku sebagai berita, sebagai kabar. Wa hadha su'alun an naw'in min anwa'id din. Ala wa huwa al-islamu al-muta'alliqu bil a'mali adh-dhahirati. Dan pertanyaan ini adalah sejenis di antara jenis-jenis agama ini. Agama ini kan Islam, ihsan, Islam, iman, ihsan. Ya, martabahnya yaitu ketahuilah di sini yaitu wa ala wa huwa al-islam itu Islam al-muta'alliq bil a'mali adh-dhahirah yang berkaitan dengan amal-amal lahiriah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu kan amalan lahiriah. Fasa'ala anil Islam, ia bertanya tentang Islam, summa sa'ala anil iman, summa sa'ala anil ihsan. Bertanya tentang Islam, iman dan ihsan ila akhiril hadis dan seterusnya wa fi qawlihi akhbirni. Nah, dalam ucapan Jibril, kabarkanlah kepadaku dalalatun ala anna Nabi SAW mukhbirun. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW yang mengabarkan. Ayyan kulul khabara anil islami an rabbihi. Yaitu Nabi mengutip kabar tentang Islam dari Rabbnya Azza wa Jal fi dalika, dalam hal ini. Wa hadha muwafiqun, ya, dan ini selaras lima, ya, lima huwa mutawatirun fi syariah. Ya. Dan ini selaras dengan sesuatu hal yang telah mutawatir dalam syariat ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama huwa muballighun lid-dini anillahi kama jaa fi ba'dil ahadisi al-qudsiyati. Bahwa Nabi hanyalah penyampai agama ini, ya, juru penyampai agama ini sebagaimana terdapat dalam berbagai hadis-hadis qudsi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, Nabi bersabda terkait apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, ya, fa qawluhu qala sadaqta. Ya, maka kata Nabi, Allah berfirman, qala sadaqta, engkau benar. Ya. Wa hada fihi ajabun ayas'ala wa yusaddiqa, dan qala sadaqta. Kata Jibril, engkau benar. Ya, engkau benar. Kan dikabarkan oleh Nabi al-Islam adalah antasyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Kata Jibril, sodakta, anda benar. Wahada fihi ajabun, dan ini terdapatlah keanehan di sini. Yas ayas ala uysaddiqa, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban. Wahada fihi, ya, laftun tibah, ya. Dan di dalam redaksi hadis ini, kejadian itu laftun tibah, itu betul-betul menarik perhatian. Menarik perhatian laftun tibahis sahabati, menarik perhatian para sahabat ila hadhil masaili, menarik perhatian para sahabat kepada permasalahan-permasalahan ini dari apa yang ditanyakan tadi. Kaifa yas'alu wa yusaddiqu, gimana coba dia yang bertanya dia yang membenarkan. Fal muta'allimu idza ata bil uslubin fil su'al fi su'al, ya, maka yang namanya pembelajar santri jika dia membawakan uslub dengan gaya bahasa, dengan tata cara penyampaian di dalam penyampaiannya, di dalam penyampaian pertanyaannya, ya, maka yalfitu an-nadhara, ya, kalau dia datangkan pertanyaannya tadi dengan gaya bahasa yang baik, tentu hal ini akan menarik perhatian, ya, menarik perhatian liyastafida al-baqiyata ma ilmil mas'uli, agar dia bisa ambil faedah lainnya dari ilmu apa yang ditanya. Fa inna hadza uslubun hasanun min asalibi ta'limi asy-syar'i. Ya. Dan karena ini adalah diantara bentuk gaya bahasa yang bagus dalam redaksi-redaksi pengajaran syar'i. Wa dzalika liyastafida minhu al-akharun. Yang demikian itu supaya orang lain bisa ngambil faedah darinya. Li anna nabiyya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifu anna hadza Jibrilu. Karena Nabi tahu ini orang ini adalah Jibril. Ya. Wa tasdiquhu lahu dalun ala hadza biwuduhin, dan ketika Jibril mentasdik membenarkan jawaban Nabi, maka ini menunjukkan bahwasanya ini semakin jelas. Jam berapa Isa? Hah? Sudah masuk belum? Belum. Qala fa akhbirni anil iman. Berapa menit lagi Pak Hurudin? Ya. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Qala antu min billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Ya, dzakara arkanul imani as-sittati. Maka afwan, dzakara arkanul imani as-sittata. Maka di sini Nabi menyebutkan rukun-rukun iman yang 6. Wa huwa al-arkanu ja'at fil Qur'ani aidan. Ini rukun-rukun yang juga terdapat di Al-Qur'an, minha khamsatun mutatabi'ah, di antaranya 5 ayat berturut-turut atau 5 rukun berturut-turut yang disebutkan dalam satu ayat, ja'a fi qaulihi ta'ala, yang terdapat dalam firman Allah taala, kullun amana billahi wa malaikatihi, semuanya beriman pada Allah, satu malaikatnya, ya, wa kutubihi kitabnya, wa rusulihi kepada rasulnya, 4. Firman Allah, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Namun kebajikan itu adalah beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Lima. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah pada Allah. Satu. Wa rasulih. Dua. Wal kitab. Tiga. Alladzi nazzala ala rasulih. Kitab yang Allah turunkan pada rasulnya. Wal kitab alladzi anzala min qablu. Dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi. Ya. Nah, masuk ni malaikat tu kan. Empat. Wa kutubihi wa rusulih. Wal yawmil akhir. Nah, ini semua lima tu. Siapa yang kufur pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, faqad dhalla lam ba'ida. Sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa fil qadari, terkait takdir, ja'a qawluhu, terdapat ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan berdasarkan takdir. Ya. Baik. Fa usulu hadhihi al-arkani ja'at aidan fil Qur'an. Maka landasan dari rukun iman yang enam ini terdapat semuanya di Al-Qur'an. Wa hadhihi al-arkanu as-sittatu, dan rukun-rukun iman yang enam ini, hiyallati ubbira anha bi arkanil iman. Itulah yang sering diungkapkan dengan rukun-rukun iman. Wal khamsatu allati qablaha bi arkanil Islam. Yang lima rukun sebelumnya disebut dengan rukun Islam. Bedanya apa? Rukun Islam amalan lahiriah, rukun iman amalan batin. Beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, itu semua di kalbu. Ya. Ma makna kauniha arkanan lil iman? Apa sih makna dia adalah rukun dari iman? Ya. Nalhadhu mas'alatan muhimatan. Taib. Lihat di sini kita merhatikan sebuah permasalahan penting yang bagi an yutanab bahalaha. Agar diperhatikan, yang sepatutnya diperhatikan, wahia anna labda arkanal islam walabda arkanal iman, lafad rukun islam, rukun iman, lam yarid fi syai'in minan nusus. Sebenarnya enggak terdapat keterangan ini di Al-Quran maupun Sunnah, enggak ada. Falam yarid anna lil islam arkanan wala lil imani arkanan. Enggak terdapat juga keterangan Islam punya rukun, iman punya rukun. Wa innama abbaru al-ulama bilabdir rukni ijtihadan min indihim. Namun ulama ketika mereka menyebutkan lima yang dijawab oleh Nabi, enam yang dijawab oleh Nabi ketika ditanya apa itu iman, apa itu Islam, itu diungkapkan oleh para ulama dengan lafaz rukun karena ijtihad dari mereka aja. Ya, wa idza kana kadzalik, kalau memang demikian, fayan bagi an ya tufhama an nusus. Maka kalau begitu sepatutnya nas-nas ini dipahami ala dawi hadal asli, berdasarkan ya cahaya landasan ini. Landasan ini. Wa huwa anna ta'bir bil arkan innama huwa fahmun li ahli ilmi. Ya, innama huwa fuhima min li ahli ilmi. Ya. Naam. Karena redaksi penyebutan rukun iman itu dipahami ya oleh para ulama, wa fahmuhum sahihun. Innama huwa fahmun, jangan fuhima, fahmun. Itu hanya pemahaman aja dari para ulama. Dan pemahaman mereka sahih bila syakkin. Ya. Wa fahmuhum sahihun bila syakkin. Sahih tanpa ragu lagi. Li'anna rukna huwa ma takumu alaihi mahiyatu syai' fasyai' la yutasawwaru qiyamuhu illa biwujudi arkanihi. Ya. Rukun itu kan kalau dalam bahasa Arab rukun ujung, pondasi dia. Pondasi. Rukun Islam, pondasi Islam. Begitu maksudnya. Ya, lihat. Nah, karena rukun itu adalah ma taqumu alaihi mahiyatu syai'. Ya. Yang hakikat sesuatu tegak di atasnya, yang la yatasawwar, yang tidak dibayangkan, qiyamuhu, tegaknya sesuatu tadi, illa biwujudi arkanihi, melainkan dengan keberadaan rukun-rukunnya, tiang-tiangnya. Ya. Fa makna dzalik, maka maknanya annahu idza takhallafa ruknun minal arkan maqama al-bina'u. Nah, kalau tertinggal, terluput satu rukun aja dari rukun-rukun tadi, maka bangunan tadi enggak bisa berdiri. Fa idza takhallafa al-imanu bil qadar, maqama bina'ul iman aslan. Kalau tidak ada keimanan kepada takdir, maka enggak akan tegak keimanan kepada takdir, kepada keimanan secara ya sama sekali. Ya. Li'anna rukna fi ta'rifi al-istilahi, karena rukun berdasarkan definisi istilah, ya. Huwa ma taqumu alaihi mahiyatu syai', ialah yang substansi, mahiyah substansi, yang landasan segala sesuatu tegak di atasnya. Fa idza takhallafa ruknun lam yakum asyai'u aslan. Kalau satu rukunnya aja enggak tegak, ya enggak ada, maka sesuatu hal tadi itu tidak dapat berdiri sama sekali. Yakni lam yakum asyai'u wujudan syar'iyan. Yaitu sesuatu tadi tidak akan ada secara syar'i, di anna qiyamahu mabniyun ala takamuli arkanihi. Karena tegaknya dia itu dibangun di atas sempurnanya rukun-rukunnya. Tak cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.